ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد ربنا رجاء yang berbahagia alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Dan kita melanjutkan kajian kita Ad-Da' wad-Dawa', di mana pada pembahasan kemarin kita telah sampai kepada pembahasan yaitu fasal dararu dzunub wal ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat. Karena akal Islam, maksiat, dosa adalah perkara yang merugikan hamba. Tidak ada sesuatu yang paling merugikan bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan untuk akhiratnya, kecuali maksiat. Maksiat yang menyebabkan Nabi Adam AS keluar dari surga. Maksiat yang menyebabkan Iblis la'anahullah, ia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat juga yang menyebabkan kaum-kaum terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Ad, kaumnya Lut, ya demikian pula kaumnya Syu'aib, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam bencana dan siksaan. Maksiat ini pula yang akan menghancurkan ya setiap umat, bahkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka berbuat maksiat kepada Allah, apabila mereka telah menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan berikan kebinasaan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan kemudian beberapa dalil-dalil atau hadis-hadis yang menunjukkan kepada hal ini. Setelah beliau berkata, kata beliau, وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقَارُونَ وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بِأَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا. Apakah yang telah membinasakan generasi-generasi setelah Nabi Nuh dengan berbagai macam siksa, dan Allah Subhanahu Wa Taala binasakan mereka dengan sebenar-benarnya pembinasaan. وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ يَاسِينَ بِالصَّيْحَةِ Hatta khumidu an akhirihim. Dan apapunlah yang membinasakan kaumnya Sahib Yasin dengan jeritan sehingga akhirnya mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waman ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa qatalu ar-rijal wa sabu dzurriyyah wan nisaa' وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تكبيرا. Dan apakah yang telah membinasakan Bani Israel, mereka suatu kaum, ya, dan siapakah yang telah mengutus kepada Bani Israel suatu kaum yang mempunyai kekuatan yang dahsyat kemudian menghancurkan orang-orang Bani Israel, membunuh ya para lakinya dan menawan ya anak-anak dan para istrinya dan para wanitanya. Subhanallah ikhwatal Islam, para pendengar raja yang berbahagia, semua itu adalah akibat daripada dosa. Waman ladzi sallafa alaihim anwa'al uqubat, kata beliau, apa pula yang menyebabkan mereka itu dikuasai dengan berbagai macam siksa, marratan bil qatli wasabi wa kharabil bilad, terkadang dengan apa, dengan dibunuh, terkadang dengan ditawan, terkadang dengan dihancurkan ya negerinya, wa marratan bi jawril muluk, dan terkadang dengan para raja dan pemerintah yang zalim, wa marratan bi maskhihim qaradatan wa khanazir, bahkan terkadang, kata beliau, dengan dirubah menjadi kera dan babi. Ya, wa akhiru dzalika aqsama ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, dan akhirnya Allah bersumpah, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Sungguh, kata Allah, Allah akan utus kepada mereka sampai hari kiamat orang-orang yang akan memberikan siksaan yang keras terhadap mereka. Subhanallah. Ini akal Islam hasil daripada dosa. Ini adalah merupakan hasil daripada maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya Imam Ahmad meriwayatkan, dan ini pernah saya sampaikan kemarin, wa qala al-Imam Ahmad, حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي. Tatkala kota Qubrus dikuasai, di mana penduduknya itu ya menjadi tercerai berai, sehingga sebagian mereka saling menangisi yang lainnya. Ternyata kata Jubair bin Nufair, ya kata Abdurrahman bin Jubair, kata Jubair bin Nufair, aku melihat Abu Darda sendirian menangis. Aku berkata, ya Abu Darda, ma yubkika fi yaumin a'azzallahu fil islam wa ahlah. Apa yang membuat engkau menangis di hari Allah subhanahu wa ta'ala menangkan Islam dan ahlinya? Maka apa jawab Jubair? Maka apa jawab Abu Darda? Faqala waihaki ya Jubair, celaka engkau hai Jubair. Ma ahwana al-khalqa 'ala Allah 'azza wa jalla idza adha'u amrah. Betapa hinanya makhluk ini terhadap Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka menyia-nyiakan perintahnya. Baina hiya ummatun qahiratun zahirah lahumul mulk taraku amrullahi fasaru ila ma tara. Tatkala mereka dahulu umat yang kuat, yang kokoh, mempunyai kerajaan yang kokoh, namun tatkala mereka meninggalkan perintah Allah, jadilah seperti yang kau lihat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala cabik-cabik mereka, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan mereka. Akal Islam. Demikian pula, ya ini menjadi sebuah pelajaran kisah ini buat kita, terutama ya umat-umat Islam di Indonesia ini. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada bangsa Indonesia kemerdekaan misalnya, dari penjajahan orang-orang kufar, akan tetapi tatkala ikhwatul Islam kemerdekaan itu tidak disyukuri. Berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kesyirikan, bid'ah, khurafat, dan berbagai macam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan. Maka tidak aneh bila berbagai macam bencana, bila berbagai macam musibah menimpa bangsa Indonesia. Akhwal Islam. Maka itu, kenapa terjadi? Semua itu terjadi karena maksiat. Iyallah. Semua itu terjadi karena maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan pula dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam Musnad, dari hadis Sauban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufuq kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina yawma idhin? Qala antum yawma idhin kathir, walakinnakum wutha'un ka wutha'i sayil. Tunza'ul mahabatu min kulubi wa aduwikum, wa yuj'alu fi kulubikum al-wahnu. Qala wa mal-wahnu? Qala hubbud dunya wa karahatul maut. Kata Rasulullah, hampir-hampir nanti umat-umat kafir itu akan saling memanggil dari setiap ufuk. sebagaimana orang-orang lapar itu saling memanggil untuk menyantap hidangan. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, apakah waktu itu karena jumlah kami sedikit? Kata Rasulullah, tidak. Kalian waktu itu banyak jumlahnya, akan tetapi seperti buih yang dibawa oleh banjir. Di mana rasa tertelak, musuh itu sudah tidak merasa takut lagi terhadap kalian, kata Rasulullah. Dan akan dijadikan pada hati-hati kalian itu penyakit wahan. Lalu para sahabat bertanya, ya wahai Rasulullah, apa itu wahan? Kata Rasulullah, yaitu cinta dunia dan takut mati. Subhanallah, hadis yang agung ya akhi. Hadis ini yang dikeluarkan Abu Daud, Abu Nuaim. Ya, dari dua jalan, dari Sauban dengan sanad yang hasan, kata Syahri. Kata Rasulullah, hampir-hampir ya umat-umat kafir ya akan saling memanggil untuk menyantap kalian seperti ya orang-orang lapar itu menyantap makanan yang ada dalam hidangan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan ya negeri Islam itu seperti hidangan. Karena memang ya akhi, secara kenyataan ya negeri Islam itu rata-rata negeri yang kaya raya. Indonesia dengan berbagai macam kekayaan yang ada padanya. Ya, hampir seluruh negeri Islam kita lihat selalu mereka itu adalah negeri-negeri yang kaya. Ya secara apa? Ya hasilnya. Maka kemudian ya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ternyata benar. Di mana kemudian umat-umat kafir dari bangsa Eropa dan yang lainnya yang menjajah negeri-negeri Islam, yang mengambil hasil-hasilnya, ya rempah-rempah, demikian pula barang tambang dan yang lainnya, semua diambil oleh mereka, persis seperti yang sabdakan Rasulullah SAW. Hampir-hampir kata Rasulullah, ya umat-umat itu akan saling memanggil atas kalian dari setiap ufuk, dari setiap arah, sebagaimana ya orang-orang lapar itu saling memanggil untuk menyantap hidangan. Sadaqa Rasulullah. Sampai hari ini pun juga akal Islam. Ya negeri-negeri Islam terus dijajah. Diambil kekayaan mereka. Kemudian kami pun berkata, wahai Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Antum yawma idin kafir. Kalian justru jumlahnya banyak. Akan tetapi jumlah yang banyak tidak ada kualitas sama sekali. Walakinnakum, kata Rasulullah SAW, gufa'un ka gufa'is sail. Kalian itu akhirnya jadi seperti apa? Ya, kalian pada waktu itu seperti buih yang dibawa banjir. Cobalah akhal Islam. Kalau antum perhatikan, ya buih yang dibawa oleh banjir, apa yang dibawa? Kalau di Jakarta habis kebanjiran, pasti yang ditinggalkan adalah apa? Ya, lumpur, demikian pula ikan sapu-sapu, ya, ular, demikian pula ya kaleng-kaleng bekas, sampah. Itu isinya. Itu gusa. Ya, buih yang dibawa oleh banjir. Rasulullah SAW mempermisalkan umat Islam seperti gusa yang tidak ada manfaatnya, wallah. Di situ ya hanya ada kotoran saja. Ya, dan ternyata kita lihat, subhanallah, ya pencolengnya ada, curanmornya ada, ya pelacurnya juga, penjudinya, ya subhanallah, berbagai macam maksiat dilakukan ya oleh umat Islam. Lalu belum lagi korupsi-korupsinya, belum lagi ya subhanallah kesyirikannya, bid'ahnya, khurafatnya, sehingga akhirnya yang terjadi adalah dalam tubuh umat Islam itu hanya wusa. Kagusa isail, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti apa buih yang dibawa oleh banjir. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tunzaul mahabatu min qulubi aduwikum. Ya musuh-musuh Islam sudah tidak lagi takut terhadap Islam. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, nusirtu birru'ab masirat syahr. Aku ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut pada hati-hati musuh ya sejarak satu bulan. Artinya sebelum diserang sebulan mereka sudah ketakutan terhadap umat Islam dahulu di zaman Rasulullah. Akan tetapi kata Rasulullah, nanti ya ketika umat Islam seperti buih yang ada adalah kotoran-kotoran, maka musuh-musuh Islam sudah tidak takut lagi terhadap umat Islam. Iya Allah, sahih. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhi. Coba kita lihat, ya, di zaman ini umat Islam di mana-mana dibantai, di mana-mana dihinakan. Siapa yang salah? Apakah yang salah itu musuh-musuh yang terlalu kuat? La wallah, tidak. Apakah karena Allah yang salah? Tidak, demi Allah. Akan tetapi umat Islam yang salah. Ya, tatkala umat Islam di perang Uhud kalah, mereka bertanya-tanya, mengapa kami kalah? Allah berfirman, awalamma asabatkum musibah, qad asabatum mislaiha, kuntum anna hadha, kul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Apakah tatkala kalian ditimpa musibah di perang Uhud, kalah pada waktu itu, sementara kalian mendapatkan dua kali lipat di perang Badar, kemudian kalian pun berkata, bagaimana kami akan kalah? Apa jawab Allah? Sebuah jawaban yang harus kita pikirkan bersama. Sebuah jawaban yang harus kita renungkan bersama. Allah mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Semua itu kesalahan kalian. Allah tidak menyalahkan musuh yang jumlahnya lebih banyak pada waktu perang Uhud. Allah pun tidak menyalahkan siapa-siapa. Allah hanya mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan, Nabi Muhammad, kekalahan itu semua, kehinaan itu semua berasal dari diri kalian juga. Kehinaan yang di zaman sekarang, di mana musuh-musuh Allah sudah tidak takut kepada umat Islam, akibat daripada apa? Kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam. Coba yang kita belalakan mata kita, kita lihat sesuai dengan waktu kenyataan kita, kesyirikan merajalela, bid'ah, khurafat, dan yang lainnya, subhanallah. Berbagai macam kemaksiatan dilakukan oleh umat Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, وَيُجَعَلُ فِي قُلُوبِهِمُ الْوَهْنُ, dan Allah jadikan dalam hati-hati umat Islam itu penyakit wahan. Para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهَةُ الْمَوْتِ, cinta dunia dan benci mati. Ya, akhirnya apa? Karena saking cintanya dunia, umat Islam tak peduli apakah agamanya itu akan baik atau tidak. Bahkan subhanallah, di antara mereka kalau sudah sholat lima waktu sudah masya Allah, seakan-akan dia yang paling soleh itu di dunia ini. Ya, mereka tak peduli lagi apakah agamanya itu akan ya rusak atau tidak. Yang penting dunia, dunia, dunia. Yang penting perut kenyang, ya hati senang. Tak peduli lagi tentang apa, tentang perjuangan terhadap agamanya. Sadaqa Rasulullah, sungguh benar apa yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat Islam benar-benar ya akhi, ya ditimpa oleh penyakit wahan ini, hubbud dunya wa karahatul maut. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum bil zara wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum," kata Rasulullah. Apabila kalian berjual beli dengan cara riba, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian riba dengan ya tanaman-tanaman, artinya kalian betul-betul lebih cinta dunia, wa taraktumul jihad, dan kamu ya tinggalkan berjihad untuk berjuang, memperjuangkan agama ini, kata Rasul apa? Sallallahu alaikum dhullah. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, kata Rasulullah. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian, kata Rasulullah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Sampai kita kembali kepada agama kita. Ya, sampai kapan ya akal Islam, wahai umat al-Islam, kita terus-menerus minyak dalam tidur kita, terbuai dengan kesenangan dunia, sampai kapan? Kapan? Dan mana lagi orang-orang yang mempunyai semangat kuat untuk memperjuangkan agama ini. Ya Allah, mari kita kembali kepada agama kita. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya, kata Allah, untuk orang-orang yang beriman itu agar hati mereka takut dengan berzikir kepada Allah? Apa belum saatnya kita kembali kepada agama kal kita dengan takat dengan cara mempelajari agama kita? Dengan cara mempelajari akidah para sahabat, dengan mempelajari ibadah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita berusaha untuk menggali Islam kembali dan memperjuangkannya. Akhal Islam. Maka dari itulah, ya tatkala umat Islam telah meninggalkan agamanya, tatkala umat Islam telah berpaling dari agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan seperti yang kita lihat dengan mata kepala. Ya Allah menghinakan, menjadikan orang-orang kafir itu, ya, menjadikan umat Islam seakan-akan barang mainan. Subhanallah. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah membawakan hadis lainnya. Saya pilih dari hadis-hadis ini yang beliau sebutkan yang sahih. Wa fi sunan Ibn Majah min hadis Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qala. Di dalam sunan Ibn Majah, ya, dan juga diriwayatkan Abu Nuaim dan Al-Hilyah, dan di dalam sanadnya ada kelemahan, akan tetapi ia mempunyai jalan lain dalam Mustadrak Hakim dengan sanad yang hasan, kata Syekh Ali Hasan. Dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, kata Abdullah bin Umar, kuntu asyara asyrati rahtin minal muhajirin hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah yang ke-10 dari 10 orang dari kalangan muhajirin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah, maka Rasulullah pun menghadapkan kepada kami dengan wajahnya dan berkata, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khifalin, ada 5 perangai, ada 5 perkara, a'udzu billahi an tutrikuhun, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai 5 ini ia menimpa kalian, kata Rasulullah. Apa itu? Ma'zharatil fahishah fi qaumin hatta a'lanu biha illa tulu bitawa'in wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw, kata Rasulullah. Tidaklah muncul zina pada suatu kaum, perzinahan dan fahishah, sampai mereka terang-terangan melakukannya, kecuali mereka akan ditimpa dengan berbagai macam penyakit ta'un, ya, kelaparan yang sama sekali yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Wala naqasa qaumun al-mikyala wal-mizan, dan tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan, ya, illa turu bisinin, kecuali mereka akan ditimpa, ya, masa-masa paceklik, wajauri sultan, dan penguasa yang zalim. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim, dan tidaklah suatu kaum yang mencegah untuk mengeluarkan zakat harta mereka, illa muni'ul qatar, kecuali akan terhalang dari hujan, falaulal ba'im lam yumtaru, kalau bukan karena binatang-binatang ternak, ya, mereka tidak akan diberikan hujan, kata Rasulullah. Wala qasara qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim, dan tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka itu menguasai mereka. Fa'akhadu ba'da ma fi aydihim, sehingga akhirnya musuh-musuh itu mengambil, ya, kekayaan apa yang ada pada mereka. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jalla fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kata Rasulullah. Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, kecuali Allah akan jadikan mereka itu berpecah belah dan bercerai-berai. Akal Islam, cobalah hadis ini kita perhatikan dan kita lihat secara kenyataan dalam tubuh umat Islam. Kata Rasulullah, ada lima perangai, ada lima perkara. Kata Rasulullah, aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian wahai muhajirin yang mendapati lima ini. Dan ternyata ya doa Rasulullah SAW dikabul oleh Allah. Kata Rasulullah, tidaklah muncul zina, fahisyah pada suatu kaum sehingga mereka terang-terangan, kecuali mereka akan ditimpa dengan ta'un, yang kelaparan, penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya pada zaman dahulu. Kita lihat, ya, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat perzinahan muncul, ya, dengan begitu megahnya, karena didukung oleh orang-orang yang mereka itu na'udzubillah hatinya telah tertutup dan telah terjauh dari iman. Ya, maka jangan salahkan kalau ternyata umat Islam ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit, dengan kelaparan. Kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan yang masuk di dalamnya, otomatis di sini juga terkorupsi dan yang semisalnya, jelas ini lebih besar lagi. Kecuali akan ditimpa dengan musim-musim paceklik yang menyusahkan. Ya, demikian pula kelaliman sultan dan kezaliman ya, penguasa itu akan menguasai mereka. Yes, penguasa yang zalim, karena memang rakyatnya yang zalim. Ya, kalau kita ingin mendapatkan penguasa yang adil seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka seharusnya rakyatnya pun adil. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata ya kepada rakyatnya, yansifuni ya ma'syarar ra'iyyah, adillah kalian, berbuat adillah, bersikap adillah kalian kepadaku wahai ya rakyatku. Turiduna minni sirat Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bi siratihima, kalian ingin aku ini seperti Abu Bakar dan Umar. Kata Abdul Malik, seorang khalifah pada waktu itu. Ya, kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar, tapi ya kalian sendiri tidak seperti Abu Bakar dan Umar. Umat Islam banyak menginginkan, ya ingin sekali punya ya pemimpin yang adil. Ya, akan tetapi rakyatnya sendiri jauh dari keadilan. Di berbagai macam korupsi, berbagai macam yang semakna dengan mengurangi timbangan, kecurangan dan yang lainnya itu dilakukan. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan dengan apa? Musim paceklik, dengan apa? Kezaliman ya penguasa dan yang lainnya. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim, kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum yang tidak mau membayar zakat kecuali akan terhalang dari hujan kalaulah bukan karena ya doanya apa binatang-binatang ternak itu. Kata Rasulullah, mereka tidak akan diberikan hujan. Dan tidaklah suatu kaum ya mereka itu apa memutuskan atau ya tidak menepati janji kecuali Allah akan kuasakan musuh dari selain mereka. Ya, sehingga akhirnya mereka mengambil apa yang ada pada kekayaan mereka itu. Dan sungguh apa yang terjadi, apa yang sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terjadi, ya akhi, ya. Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah, dan selama imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka tidak beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, kecuali Allah akan jadikan ba'sa'um bainahum. Mereka itu saling berperang, mereka itu bercerai-berai. Ya. Kita lihat subhanallah ya akhal Islam. Negeri kita ini yang tidak berasaskan ya Al-Quran dan Hadis, akan tetapi demokrasi. Sehingga akhirnya kita lihat ya masing-masing orang berperang ya membela partainya. Bukan membela kebenaran. Kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada para penguasa kita. Kita doakan mereka dengan kebaikan agar Allah ampuni dosa mereka, Allah berikan hidayah mereka kepada kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Amin ya rabbal alamin. Karena ya mazhab atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban kita adalah mendoakan kebaikan kepada para penguasa. Akhal Islam, asyahid, ya daripada hadis yang saya sebutkan, yang dibawakan Ibnu Qayyim tadi, adalah tiada lain bahwasannya itu adalah akibat daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Anak, ya, dosa-dosa itu ikhwatul Islam akan terus yang membinasakan umat Islam ini. Berkata Ka'ab, innama tuzalzal ardu idza umila fiha bil ma'asi fatar'udu fafaraqan min ar-rabb jalla jalalu an yattali'a 'alayha. Kata Ka'ab al-Ahbar, bumi itu berguncang, terjadinya gempa itu apabila di atasnya telah diperbuat maksiat-maksiat kepada Allah, sehingga akhirnya bumi itu berguncang karena takut kepada Rabb, jangan sampai Allah melihat ya apa yang ada di atasnya itu. Subhanallah. Imam Ahmad menyebutkan dari Sofia, ia berkata, ia pernah terjadi gempa bumi pada zaman Umar. Ya. Apa kata Umar? Ya ayuhan nas, ma hadha? Wahai manusia, apa ini? Ma asra'a ma ahdastum la'in adat la'usakinukum fiha. Cepat sekali kalian ini mengada-ngada dosa, yang mengada-ngada sesuatu. Kalau kembali lagi, aku tidak ingin tinggal bersama kalian lagi, katanya. Subhanallah, akhal Islam. Ya. Para sahabat memandang bahwa terjadinya gempa itu akibat dosa, dan memang sahih. Ya, gempa-gempa yang menimpa di Indonesia rata-rata itu menimpa tempat-tempat yang di situ subur kesyirikan. Di situ subur bid'ah, khurafat, dan kemaksiatan. Ya, bukan hanya sebatas itu adalah merupakan fenomena alam dan yang lainnya. La wallah. Ya, para sahabat memandang bahwa berbagai macam bencana itu akibat daripada maksiat yang dilakukan oleh manusia yang ada di atasnya. Umar bin Abdul Aziz menulis surat ya ke negeri-negeri dan berkata, amma ba'd. Fa inna hadha ar-rajfa shay'un yu'atibu Allahu 'azza wa jalla bihi al-'ibad. Amma ba'd, kata beliau, sesungguhnya gempa bumi pada waktu di zaman Umar bin Abdul Aziz pernah terjadi gempa bumi. Sesungguhnya gempa bumi ini adalah perkara yang Allah ingin untuk mengingatkan hamba-hambanya dengannya. Waqad katabtu ila al-amsar an yakhruju fi yawmi kaza wa kaza fi syahri kaza wa kaza. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bih. Dan aku telah tulis kepada negeri-negeri agar mereka mengeluarkan di hari ini dan begitu dan bulan ini, siapa saja yang punya kelebihan hendaklah ia bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aslaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Ya, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dan ia mengingat nama Rabb-nya dan ia pun salat. Waqulu kama qala Adam, dan ucapkanlah wahai ya rakyatku seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami bila Engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, bila Engkau tidak merahmati kami, sungguh kami benar-benar orang-orang yang merugi. Ucapkanlah, kata Umar bin Abdul Aziz, seperti yang dikatakan oleh Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni dosaku dan tidak merahmati aku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Akhi, surat yang ditujukan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika terjadi gempa bumi pada waktu itu, beliau mengingatkan bahwa ini adalah peringatan dari Allah agar para hamba dan umat Islam ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka banyak-banyak bersedekah, agar mereka mengakui dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Umar bin Abdul Aziz menyuruh ya kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yunus ya alaihis salam, mengakui dosa dan memohon akan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Innal fitnah wallahi ma hiya illa 'uqubatun min Allah 'azza wa jalla 'alan nas." Sesungguhnya fitnah itu demi Allah tiada lain adalah sebagai bencana yang Allah timpakan kepada manusia. Akal Islam. Apa yang oleh Al-Hasan Al-Basri adalah memang sangat benar sekali. Ini berbagai macam fitnah, berbagai macam bencana, berbagai macam ya malapetaka yang menimpa umat Islam terutama di Indonesia ini, tiada lain karena akibat apa dosa yang mereka lakukan, maksiat, kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya. Ikhwatul Islam. Dan Ibnu Qayyim dalam kitab ini menyebutkan hadis-hadis lainnya yang menyangkut dengan apa akibat daripada dosa. Di antaranya juga hadis yang dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamnya dari hadis Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas. Ya. Dan hadis ini apabila dikatakan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah nomor 107. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taffafa qaumun kailan wa la bakhasu mizanan illa mana'ahumullahu azza wa jalla al-qatar." Tidaklah suatu kaum yang melakukan aksi apa itu yang mengurangi timbangan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan halangi hujan dari mereka. Wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut. Dan tidaklah muncul pada suatu kaum itu zina kecuali akan muncul pula, akan banyak pula kematian di situ. وَمَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الْرِّبَى إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُنُونَ. Dan tidaklah muncul pada suatu kaum itu riba kecuali Allah akan kuasakan ya gila kepada mereka. وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الْقَتْلُ. Dan tidak pula muncul pembunuhan ya kecuali Allah akan kuasakan musuh-musuh mereka di atasnya. وَلَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ إِلَّا ظَهَرَ فِيهِمُ الْخَسْفِ. Dan tidaklah muncul di dalam suatu kaum itu perbuatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, homoseks, ya. Kecuali akan muncul, kata Rasulullah, al-khasf, ya, yaitu bumi yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Ya, dataran yang hilang, telah tenggelamkan mereka. وَمَا تَرَكَ قَوْمٌ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفَ النَّهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ illa lam turfa' a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Dan tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali amalan mereka tidak akan diangkat dan doa mereka tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali amalan mereka itu tidak akan diangkat oleh Allah dan tidak akan didengar doa mereka. Di sini kewajiban akal Islam ya untuk para duat untuk beramar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi tentunya yang beramar ma'ruf nahi munkar adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak boleh mengingkari yang munkar kecuali yang pertama al-alim, orang yang berilmu ya tentang perkara itu. Yang kedua adalah ya an yakuna sabiran, mempunyai sifat sabar. Yang kedua adalah mempunyai sifat halim, yang tidak cepat marah. Ya. Dia betul-betul bijak ketika mengingkari kemungkaran. Ya, tidak hanya sebatas ya mengeluarkan kekuatan kemudian ya hancurkan rame-rame, tidak. Karena beramar ma'ruf nahi mungkar itu akhlak Islam, butuh kepada fikih. Ya, kita harus menyampaikan dakwah ini, ya kebaikan ini dengan sebaik-baiknya kepada manusia, karena tujuan daripada amar ma'ruf nahi mungkar adalah li hidayatin nas wa li inqadhihim ya minan nar. Tentu dalam rangka untuk menyelamatkan mereka, atau agar mereka itu selamat dari api neraka dan memberikan hidayah kepada manusia. Nah, maka dari itulah, ya, para duat wajib mereka mengingkari kemungkaran dengan lisan-lisan dan hujjah dan burhan. Menjelaskan kepada umat tentang ya hakikat tauhid dan bahaya syirik. Menjelaskan kepada umat tentang pentingnya sunnah dan bahaya bid'ah. Menjelaskan kepada umat ya agar mereka menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna fillahi lawmata la'im. Ya, para dai tidak boleh takut cercaan orang-orang yang mencerca. Ya, wajib dia sampaikan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, agar manusia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Karena ini adalah ya amanah yang ditanggungkan kepada mereka, ya orang-orang yang ya diberikan oleh Allah keilmuan agar mereka menyampaikannya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang membawakan hadis lainnya di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jarir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa akthar mimman ya'maluhu lam yughayyiruh illa annahumullahu bi'iqab." Kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum yang beramal ya berbuat maksiat ya padahal ya mereka itu lebih mulia dan lebih banyak daripada orang yang melakukan maksiat, ternyata mereka tidak mau merubahnya kecuali Allah akan umumkan ya siksaan kepada mereka semua. Kecuali akan Allah umumkan kepada siksaan kepada mereka semua, artinya semua akan tertimpa, ya, tertimpa azab-azabnya. Maka dari itu ini adalah kewajiban orang-orang yang diberikan oleh Allah kekuasaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemampuan untuk mengingkari yang mungkar. Kalau ternyata penguasanya ya baik itu berupa RT atau RW ataupun ya camatnya ataupun bupatinya membiarkan kemaksiatan di apa di desanya padahal ia mampu untuk merubahnya, maka Allah akan ya timpakan bencana itu kepada semuanya. Iya dan billah ya akhi Islam. Sebutkan pula dalam hadis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil itu kalau berkumpul pada seseorang akan menjadikan seseorang itu binasa. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang seperti suatu kaum yang mereka singgah di sebuah tanah lapang. Kemudian ya hadirlah ya orang-orang lalu mengumpulkan kayu bakar sedikit demi sedikit. Ya, sampai akhirnya mereka ia membawa mau apa mengumpulkan dan menumpuk sebuah kayu bakar yang banyak sekali, lalu kemudian apa ia menyalakan api padanya dan memasak di atasnya. Ya, seperti itulah dosa-dosa kecil akhlak Islam. Makanya kita ini tidak boleh ya menganggap ringan dosa-dosa kecil. Kadang kita ini menganggap ah ini cuma dosa kecil ah gampang gitu kan, akhirnya karena itu dianggap dosa kecil apa yang terjadi? Ya dia tidak bertaubat kepada Allah, dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Lama kelamaan dosa-dosa itu semakin bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk dan besar. Ya, makanya para ulama mengatakan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhal Islam. Ya, ini adalah sebagian hadis-hadis yang saya bawakan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan insyaallah bertemu dalam pertemuan yang akan datang kita akan kembali membacakan dosa-dosa apa hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahaya dosa itu. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nah. Yang mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pendengar sekalian. Nah, Ikhwatul Islam, para pendengar Radio Raja, demikian sesi materi dari pembahasan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizahullah. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 0888-763-110. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, silakan, dari mana? Dari Abu Abdullah di Koja. Silakan. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo. Iya, silakan. Mau tanya masalah zakat. Iya, kenapa, Pak? Zakat untuk orang yang penghasilan per bulan gimana? Zakat iya. Penghasilan per bulan. Cukup, Pak, ya? Iya. Cukup aja, Pak, ya. Ketahuilah, akal Islam, kaidah dalam masalah harta manusia al-aslu, pada asalnya harta manusia itu adalah haram, ya. Harta seorang mukmin itu haram untuk diambil. Sebagaimana Rasulullah SAW ia berkhutbah di Haji Wada, kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu haram atas kalian. Maka tidak boleh kita mengambil harta mereka atau menghalalkan untuk mengambil harta mereka kecuali dengan dalil dan burhan, berdasarkan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa dalil Al-Qur'an dan Sunnah, bukan hanya sebatas dzunun. Ya, kalau kita perhatikan dalil-dalil orang yang mengatakan wajibnya zakat profesi sangatlah lemah, bahkan kias yang sangat aneh, ya. Di mana mereka berhujjah bahwasanya zakat profesi tiap bulan itu dikiaskan dengan apa, dengan zakat pertanian. Katanya, ya, petani itu wajib mengeluarkan zakatnya ketika panen. Ya, ketika panen itu dikeluarkan zakatnya. Maka orang yang gajian juga katanya, ya, seperti orang yang panen. Subhanallah, ini adalah kias yang aneh sekali. Bagaimana tidak? Yang pertama, orang gajian itu pasti dengan uang. Sedangkan pertanian itu adalah buah-buahan. Bagaimana atau biji-bijian, bagaimana akan bisa dikiaskan antara uang dengan biji-bijian, dari sisi apa persamaannya? Ya. Kalau dikatakan misalnya, zakat pertanian itu nisabnya berapa? Ya, nisabnya adalah 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 60 so. Ya, 1 so-nya itu sama dengan 4 mud. 1 mudnya sekitar 625 atau 700 gram. Iya, sekitar seperti itu. Ya, kalau misal dihitung-hitung mungkin 1,5 wasaknya 7,5 kuintal. Nah, sekarang kalau misalnya dikatakan ya, zakat pertanian itu 7,5 kuintal misalnya nisabnya itu, dan dikeluarkan darinya ya sesuai dengan keadaan tanahnya. Kalau memang ternyata dihujani dengan air, diairi dengan air hujan maksudnya. Iya. Ya. Maka pada waktu dikeluarkan al-usyur 1/10. Iya. Ya, tapi kalau misalnya di apa? Kalau misal di tada hujan. Di dengan tada hujan, apa artinya dengan air, apa dengan air hujan? Ya. Bukan dengan air hujan, tapi dengan apa? Dengan menggunakan alat, ya. Oh. Maka seperti itu 10 usyur kata Rasulullah. Ya, setengah dari 1/10. Jadi, ikhwatul Islam, sekarang kita bertanya-tanya, gaji manusia atau yang apa gajian bulanan itu masuknya yang mana? Yang dapat dengan tada hujan atau dengan bagaimana? Itu yang 10% atau yang 5%? Ya subhanallah. Ya. Kemudian anehnya lagi, suatu keanehan memang ini apa, kita ini hidup di zaman ya aneh bin ajaib. Mereka mengkiaskan dengan zakat pertanian, tapi kemudian ya ketika ditanya berapa persen yang harus dikeluarkan dari zakat apa penghasilan itu, kata mereka 2,5%. Sedangkan 2,5% itu adalah merupakan zakat emas dan perak. Kalau mereka mau katakan bahwasanya uang dan uang itu ya kiasnya kemana, para ulama mengatakan bahwa uang itu masuknya kepada emas dan perak, karena itu adalah merupakan alat untuk penjualan seperti halnya di zaman Rasulullah SAW dahulu, ya, di mana ilatnya di situ adalah asamaniyah. Kalau dikatakan misalnya emas dan perak itu apa, uang itu hiaskan dengan emas dan perak di mana dikeluarkan 2,5%, kenapa pelaksanaannya pun tidak sama dengan emas dan perak, yaitu dalam artian harus menunggu nisabnya dulu. Yang pertama itu nisabnya 25 gram ya emas murni 24 karat, kemudian menunggu satu haul, lalu kemudian dia malah mewajibkan setiap bulan. Makanya dari berbagai macam sisi zakat profesi adalah batil, dan bahkan termasuk mengambil harta manusia dengan tanpa hak. Nah, baik, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana? Dari Ahmad Musa di Depok. Silakan langsung ke pertanyaan. Ini bagus sekali pembahasannya Ustaz ini. Berarti saya mau bertanya begini. Seorang misalnya pegawai kemudian dengan penghasilan per bulan 1.600.000 dengan kebutuhan keluarga yang sekian-sekian, berarti setelah setahun itu tidak terkumpul sampai 1.000.000 mungkin tabungannya. Berarti bagaimana dengan kewajibannya untuk zakat harta? Nah, ya, kemudian yang kedua, alhamdulillah ini Radio Raja ini menurut saya nuansa baru dalam pengembangan syiar Islam. Iya. Cuma saya mau tanya, artinya roja itu karena ada huruf D-nya itu apa ya mungkin? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, untuk pertanyaan tadi. Baik, seseorang yang dia punya gaji 1.600.000, sementara kebutuhan dia misalnya dalam sebulan 1.500.000, karena ya di zaman sekarang ini segala macam serba mahal gitu. Iya. Sehingga dalam setahun ya dia tidak bisa untuk mengumpulkan uang, ya. Yes. Mungkin dia bisa mengumpulkan uang cuma 1.000.000, 2.000.000. Yang seperti ini tidak wajib zakat. Ya, kecuali mereka yang punya gaji besar, misalnya 10.000.000, ya, untuk kehidupan keperluan dia sebulannya mungkin ya 5.000.000 sudah cukup. Iya. Kemudian dia setiap bulan dia nabung. Sehingga setelah setahun ya sudah sampai nisab 85 gram emas sama dengan senilai dengan 85 gram emas 24 karat. Ya, maka pada waktu itu ketika mulai telah sampai nisab ditunggu lagi 1 tahun. Inilah kemudahan Islam. Islam memudahkan. Setelah sampai nisab 85 gram emas itu ditunggu. Ya, ditunggu sampai 1 tahun. Kalau misalnya tahun depan pas di tanggal yang sama, maka kemudian ya ternyata nisabnya itu tidak berkurang pada waktu dikeluarkan 2,5%. Yeah. Nah, ini adalah ya tata cara yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dari itulah Islam sangat mudah, ya akhi. Ya. Adapun RODJA, ya. Singkatan. Singkatan, ya. Radio Da'wah Al-Sunnah Wal-Jamaah, sebetulnya. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon yang berikutnya. Iya, dari mana, Pak? Dari Pak Tarto, Tondet. Silakan, Pak. Ini gini, Pak, perjalanan ke Jawa Tengah bawa kendaraan, itu terus ketangkep polisi, Pak. Itu kan kalau sidang kan waktunya lama, dan perjalanan lebih bolak-balik lebih gede, apalagi termasuk suap. Soalnya kalau Rasulullah bersabda, suap sama yang disuap sama neraka. Iya. Suram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sima rishwah. Tujuan daripada rishwah adalah li'isalil baqil atau li'daf'il haq. Tujuan kata para ulama daripada riswah itu adalah untuk menyampaikan kebatilan, untuk sampai kepada kebatilan, atau kepada untuk sampai atau untuk menghalangi dari kebenaran. Al-Imam Syaukani yang saya ingat tidak ada al-author mengatakan dalam masalah yang sifatnya itu hak dan kita ini dizalimi dan kita punya hak ya dalam hal itu, maka pada waktu itu tidak mengapa kita sedikit memberikan kepada dia untuk mengambil hak kita itu. Aman keadaannya seperti itu tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, mengenai kasus yang Bapak sampaikan tadi bagaimana Ustaz? Ini perlu harus ditanyakan lagi kepada ya para masyayikh. Bagaimana kejadian seperti ini? Baik, untuk selanjutnya kembali di line telepon 8236543. Ya, silakan dari mana? Dari Cakung, Pak. Dari Cakung, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada dua orang tetangga, tetangga A dan B. Nah, tetangga A ini lebih jualan duluan, tetangga B ini belakangan. Nah, sementara tetangga B ini menjualnya itu dengan harga lebih murah dari A. Akhirnya yang jualan si A ini ya marah-marah gitu ya. Artinya dia aja yang jualan ataupun harganya karena disaingin lebih murah itu, jadi para pelanggannya itu lari ke Jadi gimana Ustaz, apakah ini perdagangan begini diridhoi oleh Allah atau mendapatkan dosa kedua-duanya Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwasanya masalah pengambilan keuntungan itu tidak pernah ada batasannya dalam syariat. Yang jelas ya, perdagangan Islam adalah yang samhah, yang memudahkan manusia. Maka yang paling mudah itu yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, bahwa ya, kewajiban seorang hamba adalah untuk tidak menzalimi manusia. Ya, kalau memang ternyata kita lihat bahwasanya ternyata akan terjadi seperti itu, akan keributan dan yang lainnya, maka yang lebih bagusnya lagi kalau misalnya si pedagang itu, kalau ternyata seperti keadaan itu, ya tidak apa menyamakan saja apa dalam artian harganya tersebut sehingga tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya. Ya. Wa illa fal aslu, pada asalnya sebetulnya mubah-mubah saja kalau kita mengambil keuntungan kecil gitu, sehingga dengan seperti itu kita mendapatkan pelanggan yang banyak. Tentu yang dalam hal ini memang yang namanya bersaing dalam perdagangan selalu ada dalam pasar-pasar yang ada. Kan, tetapi ya berusahalah untuk menghindari mudarat sekecil mungkin, ya, sehingga tidak terjadi pertikaian dan yang lainnya. Allahu a'lam. Jelas ya kalau misalnya itu diajukan atau dihukumi oleh pemerintah itu lebih bagus lagi. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Akh Malik di Bekasi. Pertama, Ustaz barakallahu fik, saya seorang bujangan Ustaz. Kadang-kadang saya berbuat kemaksiatan karena tidak mampu menahan nafsu syahwat terhadap wanita. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya bisa menahan diri dari fitnah syahwat tadi? Apakah perbuatan maksiat tersebut termasuk ke dalam dosa besar? Mohon penjelasannya. Yang pertama, seorang pemuda hendaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan olahraga, kalau misalnya ternyata dia tidak bisa menghilangkan dengan ya membaca Al-Quran atau yang lainnya, tapi dia bisa hilangkan dengan hal-hal yang sifatnya mubah ya, seperti olahraga ya, maka hilangkanlah dengan hal itu ya, sebab terkadang pemikiran-pemikiran yang kotor itu muncul dari akibat daripada pengangguran ya, terkadang dia tidak ada kerjaan, akhirnya dia mikirkan pemikiran-pemikiran yang kotor, akhirnya datanglah syaitan menggoda. Maka hendaklah dia ya habiskan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, dengan membaca ataupun dia duduk di majelis ilmu atau yang lainnya. Dan kalau dia sudah mampu untuk ba'ah, ya maka wajib dia menikah. Orang-orang yang seperti ini yang ditakutkan dia jatuh kepada apa kemaksiatan yaitu fahisyah zina, ya wajib dia untuk menikah. Kata Imam Malik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masyarasyabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, yang sudah mampu ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan Pak Yanto dan seorang ibu di Cililitan, Ustaz, saya diundang untuk musyawarah dalam penyelenggaraan acara Mauludan, namun saya menolaknya. Akan tetapi dari pihak BDKM mengutus utusan untuk meminta sumbangan. Saya sudah mengetahui tentang kebid'ahan acara ini. Bagaimanakah, apakah boleh bagi saya untuk menyumbang acara tersebut atau bagaimana, Ustaz? Demikian, terima kasih. Al-aslu, pada asalnya, dalam masalah ya membantu hal-hal yang tidak disyariatkan itu tidak boleh. Allah firman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian jangan kalian sering tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Namun kalau memang ternyata kita ini dipaksa dan kita ini terpaksa untuk membantu mengeluarkannya juga ya untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar, ya tidak mengapa kita keluarkan. Tapi kalau ternyata tidak memberikan efek samping, artinya walaupun ada mudarat tapi itu ringan saja, maka lebih baik kita tidak membantunya. Sebab ya membantu hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan syariat atau bukan dari syariat, ya maka dari itu tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Nah, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana, Ibu? Dari Umi Emir di Depok. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan tadi masalah sedekah ya dalam penghasilan setiap bulan. Bagaimana ya kalau ana itu punya niat ingin mendirikan masjid di suatu daerah terpencil, tapi uang dari sisa penghasilan suami ana itu ana kumpulkan terus seperti itu. Ana tidak mengeluarkan infak sembarangan, anak tumpuk terus begitu, Ustaz. Anak pilah-pilah apakah perlu atau tidak, tapi tidak tertutup untuk keluarga atau orang tua bagaimana, apakah anak boleh menyimpan seperti ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ibu lakukan itu insyaallah baik, ya, dimana tujuannya adalah untuk membangun sebuah masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan bana Allahu baitan lahu fil jannah." Sebagaimana qaal. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan dia sebuah rumah ya di surga kelak insyaallah. Iya. Maka insyaallah apa yang ibu lakukan itu adalah baik. Adapun kemudian ibu mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit untuk membangun sebuah masjid, kalau ternyata sudah sampai nisabnya, wajib keluar zakat ya pada waktu itu. Namun juga ya harus diperhatikan kalau memang ternyata ada hal-hal yang sifatnya lebih maslahat dan maslahatnya lebih besar, maka pada waktu itu kita lebih dahulukan mana yang lebih besar maslahatnya. Untuk selanjutnya dari penelpon kembali kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Iya, Bapak Ana beberapa hari yang lalu mendapatkan sebuah hadis ya dari Buletin Hidayah tentang adab salat Jumat. Di sana disunahkan sholat tahiyat masjidnya itu 4 rakaat dan setiap rakaatnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Dan keutamaannya itu sebelum kematiannya diperlihatkan surga dan neraka. Ini gimana Pak Ustadz derajat hadisnya? Lalu yang kedua, apakah sholat Isya itu ada sunahnya membaca surat Ad-Duha dan Al-Insyirah? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hadis yang tidak ada asal usulnya. Yeah. Batilun, bahkan bertentangan dengan hadis bahwa salat tahiyat masjid itu hanya 2 rakaat saja. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Ya, apabila seseorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia salat 2 rakaat. Lebih-lebih di situ disebutkan penentuan barang siapa yang dia membaca ya qul huwallahu ahad 50 kali. Jelas ini adalah ya perkataan tanpa ilmu, pembatasan tanpa dalil. Ya, lebih-lebih dikatakan bahwa akan diperlihatkan surga dan neraka sebelum kematiannya. Ini adalah tidak syak dan tidak ragu lagi, lebih-lebih ia adalah hadis yang bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya. Maka hadis ini ya harus nanti buang jauh-jauh. Ya. Adapun tentang masalah salat isya, ya, maka salat isya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika menasihati Mu'adz bin Jabal, maka ia bacalah ya Ausatul Mufassal. Rasulullah SAW memberikan permisalan seperti Sabihis, ya demikian pula masuk batat dalamnya Hal Ata Alal Insan, Wasama Wat Tariq, ya, dan yang semisal dengan itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Maksudnya ya, pertengahan saja, tidak panjang, ini, tidak pertengahan dan tidak pendek, tidak panjang, tidak pendek. Hmm. Adapun harus menentukan bahwasanya di salat isya harus membaca ini dan itu, seperti wadhuha dan insyirah. Hmm. Mana dalilnya? Hmm. Karena ibadah ini akal Islam, ya, pada asalnya tauqifiyah, menunggu dalil. Kita tidak boleh ya berjalan tanpa dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menentukan suatu bacaan dalam salat dengan tanpa dalil, maka bisa kita masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Nah. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Pak Ustaz, saya mohon maaf. Dari mana, Pak? Dari Ali, Jakarta. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Kan masalah-masalah bid'ah itu kan sekarang udah merajalela. Betul. Jadi saya itu mau nanya ini, apakah sekarang itu kayak khotib atau muazin atau mungkin mubalik itu yang ngajar itu dikasih uang itu termasuk bid'ah atau tidak gitu? Iya. Yeah. Itu yang satu. Yang kedua, gimana menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah tentang aliran LDI gitu? Mohon penjelasannya, segala dalilnya. Itu, terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, permasalahan tentang masalah yang memberi uang kepada khutib Jum'at, demikian pula orang yang mengajar. Iya. Iya, ini adalah masalah-masalah yang ya, dalam artian itu memberikan uang kepada orang yang mengajar tentang ilmu-ilmu agama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini adalah perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Iya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil upah ya dari hasil berdakwah dan mengajar. Sebagian ulama mengatakan ya boleh, akan tetapi yang wasat, yang tengah-tengah adalah boleh bagi mereka yang membutuhkan. Kalau memang dia memang butuh ya untuk hidupnya dan untuk ininya, di mana dia sangat sibuk untuk dalam berdakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka yang membutuhkan diperbolehkan. Adapun bagi mereka yang tidak membutuhkan, maka ya tidak boleh untuk mengambilnya. Ya, maka dari itulah seorang dai berusaha untuk mempunyai mata pencaharian yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengenai LDI, Ustaz. Masalah LDI telah dijelaskan oleh ya para ustaz-ustaz kita, di antaranya Ustaz Hartono Ahmad Jaiz, ya. Beliau menjelaskan bahwa ia adalah fiqh yang sesat, ya, di mana pemikirannya itu memang mengarah kepada khawarij, mengkafirkan di luar kelompoknya. Di mana ya, mereka mengatakan bahwa orang yang tidak masuk kelompoknya dan tidak bai'at kepada imamnya itu katanya matinya bangkai jahiliyah alias kafir menurut mereka. Ya. Maka ini adalah pemahaman yang tidak benar. Jelas mengkafirkan di luar kelompoknya adalah sifat orang-orang khawarij. Di mana orang-orang khawarij di antara tandanya kata para ulama adalah mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ya. Adapun masalah yang berhubungan dengan masalah bai'at, ya tidak berbai'at kepada imamnya, dia mereka telah salah dalam memahami hadis man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Hmm. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbai'at, maka matinya bangkai jahiliyah. Ya, mereka memahami dengan bangkai jahiliyah artinya kafir murtad dari agama Islam. Mereka telah salah ya dalam memahami ini hadis ini dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu mengenai siapa yang berhak untuk dibaiat. Sisi yang kedua yaitu memahami ya makna bangkai jahiliyah sebagai orang yang mati kafir murtad dari agama Islam. Ya, padahal para ulama telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan imam yang berhak dibaiat adalah imam, kata Ibn Taymiyah, yaitu mereka adalah an yakuna ya ma'luman mawjudan wa an yakuna lahu ya sultah wa an yakuna lahu qudrah ala tanfidhi siyasah. Hmm. Imam itu adalah, kata beliau, yang maklum telah diketahui ia memenuhi syarat, betul-betul ada, dia mempunyai wilayah kekuasaan dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Ya. Dan itu tidak terpenuhi syarat tersebut pada mereka sama sekali. Maka Imam Ahmad ketika ditanya tentang hakikat imam, beliau berkata, "Atadruna mal imam? Tahukah kalian apa itu imam? Hu an yakula kullu muslim hadha imam." Itu setiap muslim mengakui bahwa ia adalah imam. Bukan imam kelompoknya saja. Adapun kesalahan yang kedua, mereka memahami bangkai jahiliyah sebagai mati yang di atas kekafiran, murtad dari agama Islam. Padahal, ya, tidak harus seseorang jatuh dalam perangai jahiliyah, dia kafir murtad dari agama Islam. Bukankah ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, ya ketika itu Abu Dzar mengejek Bilal dan berkata, "Wahai anak orang wanita hitam," kata Rasulullah, "Fa'in ya Abu Dzar, inna kamru'un fika jahiliyah." Ya, semuanya engkau ini orang yang ada pada dirimu itu perangai jahiliyah. Tapi Rasulullah tidak mengkafirkan ya Abu Dzar sama sekali. Makanya, ya, makna daripada hadis mata mikatan jahiliyah, mati dalam keadaan bangkai jahiliyah, dalam artian dia mati di atas perangai jahiliyah. Ya, bukan dia mati kafir, kecuali kalau dia menganggap halal masalah itu. Dan telah tegak hujah padanya, Allahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus. Kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, dari mana Ibu? Dari Dian, Desa. Ya, silakan. Pemberian orang tua dalam jumlah yang cukup, karena takut cukup habisnya maksudnya ya. Iya, karena takut habis untuk pembelian rumah dan lain-lain ya Ustaz ya. Apabila dizakati di depan, setelah diberi langsung dizakati, itu menyalahi dalil apa tidak? Ya, apabila dikeluarkan zakat menunggu satu tahun, dihitungnya dari waktu pemberian atau setelah diberikan rumah itu? Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat mengenai mempercepat, ya, pengeluaran zakat. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika membahas masalah ini dalam kitab Manzuma Usul Fiqh beliau, demikian pula dalam Syarah Mumti', ya, beliau merajihkan bahwa boleh, ya, kita mempercepat pengeluaran zakat untuk 2 tahun yang ke depan. Adapun dalilnya saya lupa, ya, tidak hadir pada saya pada pagi hari ini, dan insyaallah nanti akan saya lihat kembali dari kitab beliau, dan ini pendapat yang rajih, wallahu a'lam. Adapun yang kedua, masalah yang berhubungan dengan apabila uang itu digunakan untuk membeli rumah, apakah keluar zakat atau tidak? Kalau misalnya uang tersebut, ya, sebelum dikeluarkan zakat dan belum sampai haul, dan memang sudah sampai kepada nisab namun belum sampai kepada haul, lalu kemudian ternyata dibelikan rumah, apakah keluar zakat? Al-jawab tidak. Karena rumah bukan barang yang berkembang. Ya, makanya seperti rumah, kendaraan yang sifatnya tidak berkembang, maka ini tidak ada zakatnya padanya. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Husni Abdullah di Bekasi. Ustaz, mengapa para ustaz yang saya simak di Radio Roja sering menyebutkan para kaum muslimin atau para masyarakat yang dimuliakan? Padahal kita ketahui bahwasannya keadaan masyarakat kita saat ini jauh dari kemuliaan, begitu Ustaz. Lalu bagaimanakah, apakah tidak lebih baik dengan doa yang dirahmati? Demikian. Sebetulnya la musyahadah fil istilah dalam masalah seperti ini. Karena toh ketika mereka mengatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, itu maknanya adalah doa, ya. Sebab saya yakin setiap Ustaz yang menyebutkan demikian itu adalah tiada lain dalam rangka semoga Allah memuliakan. Lafaz doa tidak harus dengan kata-kata semoga dan moga. Ya, ketika dikatakan ya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, artinya semoga Allah muliakan mereka. Ya, maka dari itulah, ya, masalah-masalah seperti ini tidak perlu kita ingkari. Toh saya yakin juga mereka akan maksud atau niatnya adalah dalam rangka mendoakan orang-orang atau kaum muslimin tersebut. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian dari pesan singkat kembali, Ustaz. Kemudian yang kedua juga yang harus ditambahkan, bahwa muslim, bahwa bagaimanapun dia lebih mulia daripada orang kafir. Ya, seorang muslim, bagaimanapun dia, dia lebih mulia daripada orang kafir. Nah, kemudian dari pesan singkat kembali, Ustaz, seseorang di PHK yang kemudian pesangon tersebut didepositokan di bank syariah, ya. Bagaimana cara menzakatinya? Apakah boleh kita cicil per bulan? Karena kalau kita tunggu haul itu akan terasa berat, Ustaz. Ya, masalahnya akhal Islam kita, ya, masalahnya adalah harus berusaha untuk sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya canangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kalau memang ternyata kita tahu bahwasanya uang PHK kita atau pesangon kita itu besar dan jumlah dana, jumlahnya misalnya sekitar 300 juta misalnya, maka bolehkah saya mengeluarkan terlebih dahulu sebelum masuknya haul? Sudah saya bahas dan saya sebutkan tadi bahwa yang dirajihkan oleh Syekh Shalih Utsaimin dari pendapat yang rajih, boleh seseorang itu mengeluarkan zakat terlebih dahulu dari hartanya untuk 2 tahun ke depan. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia mau mengambil keringanan syariat, dia tunggu haul, itu Masya Allah itu lebih bagus dan sesuai dengan apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Itu Islam ini agama yang mudah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun wa la yushadud din illa walabah." Agama kita ini mudah, kata Rasulullah, dan tidaklah ada orang yang memberat-beratkan kecuali ia akan kalah, kata Rasulullah. Apalagi dengan antum menyebutkan dari setiap bulannya saya keluarkan sebagai zakat. Tentu kita bertanya-tanya, ini zakat apa namanya kalau dikatakan setiap bulan itu. Iya. Baik, kita angkat kembali di line telepon, penelpon terakhir saja. Assalamualaikum. Ya. Halo. Halo. Iya. Terputus. Kami persilakan bagi Anda satu penelpon terakhir di 8236543 kepada Ustaz pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Pak? Iqbal dari Cibinong, Ustaz. Iqbal Cibinong. Iya, silakan. Ini yang saya mau tanyakan, Ustaz, tentang bagaimana hukum dalam syariat Islam tentang sistem jual beli kredit. Kredit. Iya. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pencicilan atau disebut dengan kredit, ini yang saya dengar dari Syekh Masyhur Hasan Salam, boleh secara kesepakatan ulama sebetulnya. Ya, sebab ya selama itu adalah jelas akadnya, barangnya pun juga jelas, tidak ada gharar juga pun jahalah. Ya, kemudian juga temponya juga sama, jelas, maka ini tidak mengapa. Sehingga ini dikiaskan dengan bai'us salam. Itu kalau bai'us salam itu kebalikan daripada jual beli kredit, ya. Lima bai'us salam itu adalah uang dulu, barangnya nanti. Ya, jadi kita serahkan uangnya itu, kemudian barangnya akan datang nanti. Ya, kalau kredit, barang dulu, uangnya nanti. Ya, sehingga tidak ada bedanya dalam masalah ini. Bukankah para ulama ketika membahas tentang masalah jual beli emas dan perak, demikian pula yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sifatnya itu ada barang ribanya, situ para ulama memberikan 3 kaidah. Ya, apabila satu jenis dan satu ilat, maka harus sama takaran dan harus ya tidak boleh tempo. Tapi kalau misalnya berbeda ilat, ya, namun satu jenis, ya, apa berbeda jenis namun satu ilat, maka pada waktu itu boleh berbeda takaran, namun tidak boleh tempo. Tapi kalau misalnya berbeda jenis dan berbeda ilat, maka boleh dua-duanya. Ya, boleh berbeda takaran dan boleh dengan tempo. Seperti contoh misalnya, apabila seseorang membeli garam dengan emas, itu jenisnya berbeda dan ilatnya pun berbeda. Maka boleh dua-duanya. Dalam artian, ya dia boleh ya berbeda takaran. Dia beli misalnya ya, satu truk garam, ya dibayar dengan berapa gram emas, ya dibayar secara cicil misalnya atau tempo. Ini dibolehkan oleh para ulama dalam masalah ini. Maka dari itulah ya kredit yang rajih, yang sahih, yang sebutkan oleh para ulama, dan ini adalah pendapat ya yang saya ketahui atau kebanyakan para ulama, bahwa kredit itu adalah halal, ya tidak mengapa. Yang kemudian yang dimasalah adalah apabila di situ terjadi dua harga. Ya, apabila cash begini dan apabila kredit beda lagi bagaimana? Ini pembahasan yang lain tentunya. Nah. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.